apakah seorang penceramah bisa baca pikiran jamaahnya? Karena hampir setiap saya menghadiri majelis selalu saja penceramahnya membahas masalah yang sedang saya alami. Apa yang dimaksud ilmu laduni? Tidak. Penceramah itu membaca app-nya sendiri. Kalau saya ngomong itu karena app saya itu. Bukan saya banyak salah, pengalaman dosa-dosa. Ya minta ya. Ada, memang Allah itu membukakan sebagian orang, membukakan. Jadi tanpa harus dicari-cari. Enggak ada ilmu untuk nerawang. Ada orang minta petunjuk, Buya rumah saya diterawang sama orang banyak hantunya. Mau saya MS, mau kami balas SMS, tolong suruh datang ke rumah biar nerawang hantu mana yang ada di pondok itu. Enggak usah percaya begitu-begitu ya. Tapi ada orang-orang yang dibersihkan Allah itu dibukakan oleh Allah. Jadi ada namanya kemudahan, bukan berarti langsung wah, ah tahu ini, aduh malu saya kelihatan, bukan. Dibukakan oleh Allah, tiba-tiba kalau ngomong dengan orang ini dibimbing oleh Allah, dia harus ngomong begini. Harus ngomong begini, ada bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan berarti oh ilmu terawang, ilmu ramal, ilmu dukun nantinya. Jadi ustaz dengan dukun sama nanti ya. Tidak, jadi semuanya adalah berangkat dari husnudzon, pengen bangun. Apalagi kalau Anda membaca kayak kitabnya Imam Ghazali. Begitu bersihnya orang itu. Jangankan Anda, ustaz baca bukunya Imam Ghazali namanya Ihya Ulumuddin kayak ditempelengi, pukuli terus ini. Salah semuanya kita ini. Imam Ghazali. Maka sebaik-baik orang adalah seperti orang yang ngirim surat ini. Ngerasa bahwasanya omongan yang disampaikan oleh penceramah itu untuk dirinya, itu orang insaf mulia. Sebab ada orang ngaji, tuh. Kadang-kadang sama istrinya, tuh, denger tuh. Loh, ini kan gak beres. Sama suaminya juga begitu, denger bang. Bukan begitu, untuk diri sendiri lah. Ini orang insaf, yang menulis ini adalah insaf. Dan beliau adalah insya Allah termasuk orang paling cepat mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala.